Camera roll. Action. Tak ubah berbunga lara rendahnya pandanganmu padaku yang amat memeluka. Kegersangan sekeping hati, harapan setitis embun agar basah rindu ini aku yang terdiam sejak mula. Helena, rela. Rela ditinggal. Rela ditinggal. Rela diapa-apain. Rela ditinggal apa? Rela ditinggal di kah. Asyaaaah. Salam. Ah, metas adetik kan tadi. Pisi boya, misi boya. Pisi-misi boya-boya. Don't play-play, bosku. Ulari sholat dikasih. Bersama, awas ya. Go. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jiwa. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbezaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima

menemani sesalah. E, D, C, B. Oh, merayu-rayu. Oh, ingin kembali. Oh, meratap sayu. Tidak mungkin orang simpati menoleh pun tak sudi. Andainya ditakdirkan cintamu didustai, pastinya kau mengerti siksanya perpisahan. Hanyalah ditemani sesaat. Andainya ditakdirkan cintamu didustai, pastinya kau mengerti sakitnya perpisahan. Hanyalah ditemani sesalah. Tetap di Delisa Herlina. Bila cinta di dusta. Di dusta. Take away. Take away. Alasan. Alasan. Ikhlasnya hati seringkali disalah arti, tulusnya cinta tiada pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini, ku mengalah, ku bersalah. Saling bertatap mata seolah kita tiada pernah saling menyangka. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir

pada waktunya. Aku masih belum beruntung. Lost. Masih tetap belum beruntung. Lost. Menikah. Hey. Take away. Oke, okay. Please welcome Delisa Herlina. di Delisa Herlina. Tiga pemuda berbahaya. Oh iya benar. Bersama. Tetap di Delisa Herlina. Tetap di tiga pemuda berbahaya. Tetap di Delisa Herlina. Abang. Subscribe, like, comment. Jam genep. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Perhentianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dirimu. Ibarat sungai yang kering tiada air, menanti hujan turun dari langit. Kerinduanku pada dirimu tak pernah terhenti, walau berjuta godaan mengganggu.

akhirnya semua telah sirna. Thank you. senyumku pergi lagi.